Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Antum. Apa itu tauhid uluhiyah? Mengesakan Allah terhadap perbuatan? Mengesakan Allah dalam peribadatan. Mengesakan Allah dalam peribadatan. Seperti? Berdoa, dan menazar. Dan yang semisal. Dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, Laisa. Kok Laisa kami sendiri? Wa ilahukum ilahu wahidun. La ilaha illa wa ilahukum ilahu wahid. Itu dah kan. Apa artinya? Iya. Ilah itu maksudnya ma'bud, yang diibadahi. Yakni yang kalian ibadahi itu hanya satu. La ilaha illahu, tidak ada selain dia. Berarti mengesakan Allah dalam bab ibadah, dalam bab uluhiyah, dalam bab ilahiyah, dalam bab ibadah kita harus memberikannya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antum. Apa hukumnya seseorang tersenyum kepada saudaranya? Ini bernilai apa? Bernilai sedekah. Mana dalilnya? An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Anta. Aisyah pernah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu anha selaku istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya adalah Al-Qur'an. Sebutkan di dalam kitab apa, bagaimana ucapannya? Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam Sahih Muslim. Anta. Seseorang menghina ayah orang lain atau menghina ibu orang lain, dalam bahasa Sumatera Selatannya, ece-ecean bapak. Boleh enggak seperti itu dalam hukum Islam? Hah? Tidak boleh. Termasuk dosa besar. Masya Allah. Berani antum mengatakannya, harus ada dalilnya. Ada dalilnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh ejek-ejekan orang tua tuh ya. Haram hukumnya. Dosa besar. Kata Nabi SAW. Harus berani mengatakannya. Dosa besar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan. Dosa besar. Kata Nabi SAW. Masya Allah. Antum. Kasih soal? Mau? Boleh enggak mencela makanan gitu? Misal ada makanan antum enggak suka. Apa ini? Asem gitu. Rasa blimbing. Tapi enak mungkin rasa blimbing. Tapi ini blimbing masam. Kok ada sayur rasa blimbing? Atau contoh-contoh yang lain. Ini ana cuma sebagai contoh ini mungkin ya. Mungkin ada orang yang lisannya lebih dari ini. Ini hanya sebagai contoh. Atau ada lagi, wah ini dasar tidak enak. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah, kalau misal seperti ini. Kita dikasih seseorang makanan. Kita mengatakan, aku tidak suka. Aku tidak mau dengan itu. Ya. Boleh enggak? Tidak boleh juga. Harus diterima. Dikasih apapun itu. Harus diterima. Hai. Kalau tidak suka, cak mana? Hah? Ya sudah, mana dalilnya? Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencicip makanan sama sekali. Bila beliau menginginkannya, maka beliau jika beliau tidak menginginkannya, maka beliau meninggalkannya. Berarti enggak pernah mencerca makanan, enggak boleh mencerca makanan. Tapi kalau sekiranya enggak mau, kan boleh. Itu hadisnya untuk baca. Wa in karihahu tarokahu. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Berarti mungkin kita diberi, kita katakan saya tidak suka, boleh. Tinggalkan, enggak dimakan. Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Kalau beliau suka, beliau lanjut. Kalau enggak, tinggalkan. Enggak dicerca makanan. Kan begitu. Nah, ini dari dalil yang telah disebutkan. Antum, ada enggak dalilnya di dalam Al-Quran tentang sholat lima waktu? Sholat lima waktu. Ada enggak dalam Al-Quran? Ada. Surah apa? Bagaimana bunyinya? Lupa. Nanti antum ditanya orang. Mana dalilnya sholat lima waktu dalam Al-Quran? Ada enggak dalilnya? Ada. Surah apa? Al-Isra ayat 78. Bunyinya? Tak apa. Ini senyum-senyum. Sudah tahu bunyinya gimana ayatnya? Hah? Hah? Tahu? Hafal? Masya Allah. Yang kecil malah hafal. Coba bunyi. Cepat sampaikan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya? Waktunya. Nah, masya Allah, ahsan. Bisa, ya. Sungguhnya sholat itu adalah waktu yang telah ditentukan oleh kaum mukminin. Cuma ada ayat yang menyebutkan di waktu ini, di waktu ini. Surah Al-Isra ayat 78. Gimana bunyinya? Coba. Hah? Aqimis salata. Dirikanlah sholat. Lidulukis syamsi. Setelah matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail. Sampai gelapnya malam. Kata Al-Imam Ibnu Katsir. Famin qawlihi. Sampai firman Allah. Lidulukis syamsi. Dari tergelincirnya matahari. Ila ghasaqil lail. Sampai gelapnya malam. Ukhidha minhu, diambil faedah di sini, al-dhuhru wal-'asr wal-maghribu wal-'isha. Karena dari tergelincirnya matahari itu waktu apa itu? Waktu zuhur, ya kan? Setelah waktu zuhur, asar, maghrib, isya, kata Imam Ibnu Katsir, salah satu dari mazhab Syafi'i, ulama ahli tafsir. Dan Allah melanjutkan, wa Qur'an al-fajri. Kerjakanlah salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada dalam Al-Qur'an. Dalil tentang salat lima waktu. Antum. Setiap kebaikan itu sama dengan apa? Sama dengan sedekah. Mana dalilnya? Nah, sen. Kita lanjutkan pelajaran kita. Lanjut kita hadis ke-26. Min turuqil khair. Tentang jalan-jalan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kullu yaumin tatlu fihi syamsu. Setiap anggota tubuh dan sendi-sendi dari manusia ini harus dikeluarkan sedekah. Kulla yaumin, di setiap harinya. Tatlu'u fihi syamsu, semenjak matahari terbit. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana jenis-jenis sedekahnya. Ta'dilu baina tsnaini shadaqatun. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih itu sedekah. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi, engkau menolong orang lain menaikkannya ke atas kendaraannya. Mungkin dia sakit atau yang semisalnya atau sudah tua. Fatahmiluhu 'alaiha, engkau angkat dia ke kendaraannya. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau angkat barang-barangnya ke kendaraan tersebut. Shadaqatun, itu bernilai sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, ucapan yang baik itu sedekah. Wabikuli khotwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Setiap langkah yang kau langkahkan menuju salat sedekah. Watumitul adha anit tariqi sadaqatun. Engkau singkirkan gangguan di jalan sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 2989 dan Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 1009. 1009. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang syarah hadis ini, kata beliau rahimahullah taala, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap anggota tubuh sendi manusia ini harus dikeluarkan sedekahnya. Kullu yaumin atau kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Di setiap hari matahari terbit padanya. Kullu sulama ay kullu adwin, maksudnya setiap anggota tubuh, wa mifsalin, dan sendi-sendi dari manusia itu harus dikeluarkan sedekahnya. Maknanya di sini, kullama jaa yaumun, setiap kali datang hari, yakni di setiap hari, saru ala kulli mifsal min mafasilil insan sadaqah. Setiap sendi-sendi manusia ini harus dikeluarkan sedekahnya. Yu'addiha syukran lillah. Harus dia keluarkan, tunaikan dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ni'matil afiyati wa ala al-baqa. Karena Allah telah memberikan kepada dia kenikmatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dia tetap tinggal di dunia ini. Tetap di dunia ini, ya, karena nikmat yang Allah berikan kepada dia, nikmatul afiyah, nikmat kesehatan, wa nikmatul baqa, dan nikmat tetap tinggal di dunia ini, sehingga dia bisa beramal soleh, sehingga dia bisa menutupi kekurangan yang ada padanya, dan dia bisa memperbanyak amal soleh. Walakin, namun kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi shadaqatu laysat shadaqatal mali faqat. Tetapi sedekah ini bukan hanya sedekah harta. Bal hiya anwa', bahkan banyak macamnya. Yang pertama, ta'dilu bainatsnaini shadaqatun, mendamaikan dua orang yang berselisih sedekah. Ai tajidu tsnaini mutakhasimain, engkau dapati ada dua orang sedang berselisih. Dua orang sedang bertikai. Fatahkumu bainahuma bil 'adli, engkau hukumi mereka berdua dengan keadilan. Fahami sadaqatun, ini sedekah. Wahia min afdoli sadaqat, dan ini termasuk sedekah yang paling utama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 114, la khaira fi kathirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada banyak dari amalan yang tersembunyi, amalan yang dilakukan dengan berbisik-bisik, kecuali man amara bi sadaqatin, orang yang memerintahkan bersedekah, au ma'rufin, kebaikan, au islahin bainan nas, atau mendamaikan dari dua pihak yang berselisih. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi, engkau menolong orang lain untuk naik ke kendaraannya, fatahmiluhu alaiha, engkau bawa dia ke kendaraannya, au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu, atau engkau angkatkan barangnya ke kendaraannya, shadaqatun, itu bernilai sedekah. Wa hadha aidan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini juga minas sadaqat, termasuk dari sedekah. Antu'ina akhakal muslim fi dabbatihi, engkau menolong saudara muslim di kendaraannya. Imma an tahmilahu 'alaiha, bisa engkau angkat dia ke kendaraannya, in kana la yastati', jika dia tidak mampu, an yahmila nafsahu, untuk membawa dirinya tidak mampu dia. Mungkin karena lemah atau sudah tua, sakit, faktor-faktor yang lainnya. Au tarfa'u lahu dab ala dabbatihi mata'ahu, atau engkau angkatkan barangnya ke kendaraannya, yakni afsyahu, yakni bekalnya, barangnya, perabotannya, mungkin dia mau pindah atau mungkin dia mau pergi. Bantu, ambil, angkatkan ke kendaraannya. Mungkin dia tidak mampu mengangkat sendiri. bantu. Dengan melakukan ini, hadza aidan li'annaha ihsan. Ini juga termasuk sedekah. Karena ini kata Syekh adalah perbuatan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai, menyenangi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu sedekah. Masya Allah. Kalau kita bicara dengan ucapan yang baik, tidak ada di situ carut marut. Tidak ada di situ celaan. Tidak ada di situ kesombongan. Tidak ada di situ perendahan kepada orang lain. Kalimat yang baik, kalimat yang ringkas, kalimat yang mendatangkan kebaikan, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernilai sedekah. Bernilai sedekah, kalimat yang baik. Contoh, bagaimana kalimat yang baik? Doa, ya. Atau ucapan mungkin, ucapan kita keseharian. Gimana kalimat yang baik? Nasihat, ya. Mungkin ada kawan kita yang butuh nasihat. Nasihati. Ya, dia mungkin mengalami kesulitan dalam suatu permasalahan. Nasihati. Bertakwalah kepada Allah, wahai kawanku. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan dimudahkan urusannya. Masya Allah. Baik, sedekah. Tanpa terasa mungkin sudah bersedekah kita. Dengan ucapan tersebut. Dengan ucapan tersebut. Musyawarah. Ya. Musyawarah mungkin membahas suatu permasalahan untuk kepentingan umum. Itu kan kalimat baik itu. Bagaimana ini kita ada permasalahan, di sini kita ada kendala, kita cari solusi bersama, kita cari maslahat bersama, bagaimana maslahatnya untuk agama kita, untuk dunia kita, kita musyawarahkan bersama, sehingga kita bisa berjalan dengan baik, sama-sama dengan yang diinginkan di dalam syariat. Musyawarah, kalimat yang baik, itu sedekah kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Dicela orang, dicerca orang, jawab dengan jawaban yang baik. Ucapkan salam, sudah dicerca kita di depan dia, ucapkan saja salam. Tinggalkan. Itu ucapan yang baik. Masya Allah. Sehingga kita berpahala dengan ucapan kita. Seorang yang mukmin itu ucapannya berpahala. Jauh dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji. Ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Seorang mukmin itu adalah seorang yang kayis, cerdas. Berusaha mendapatkan kebaikan dalam ucapannya. Apa itu pengertian kalimat yang baik itu apa pengertiannya? Kata Syekh di sini. Kullu kalimatin tuqarribu ilallah. Ucapan yang baik itu setiap kalimat yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ucapan yang baik. Itulah ucapan yang bernilai sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Katasbih, seperti tasbih. Doa, tadi telah kita sebutkan doa. Mendoakan saudara kita semuslim. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Allah yahfazuk. Allah yu'inuk. Allah yuhsinu ilaik. Dan yang semisalnya. Tahlil. La ilaha illallah. Wa takbir. Takbir. Allahu akbar. Wa tahmid. Kalimat tahmid. Alhamdulillah. Wal amru bil ma'ruf. Mengerjakan kebaikan. Memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Wa nahyu anil munkar. Mencegah dari kemungkaran. Wa qira'atul Qur'an. Membaca Al-Quran. Wa ta'limul ilm, mengajarkan ilmu. Wa ghairu dzalik, dan selain itu dari ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ucapan yang baik yang bernilai sedekah. Kullu kalimatin thayyibatin fa hiya shadaqatun. Bahkan Asy-Syaikh di sini rahimahullah memberikan kaidah secara umum. Setiap kalimat yang baik itu bernilai sedekah. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya. wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqatun. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju salat ini bernilai sedekah. Wa qad tsabata fi sahihain. Sungguh telah sahih di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Annal insan idza tawaddaa fi baitihi." Beliau menyebutkan yang maknanya bahwa seseorang apabila berwudu di rumahnya. Ini keutamaan berwudu di rumah. Jadi sebelum sholat, kalau bisa wudhunya di rumah. Jangan di tempat lain. Ya memang ada tempat khusus di masjid, ya kan? Itu mungkin kalau kita nggak pulang ke rumah, gitu kan? Mungkin kalau kita sedang di jalan, nah singgah ke masjid. Belum wudhu di masjid, nggak masalah. Atau kalaupun kita wudhu di masjid juga, itu tidak berdosa. Namun dari sisi afdol, di sini kita berbicara dari sisi afdol. Seseorang berwudhu di rumahnya. Wa asbaghal wudu, dia memperbaiki wudunya, memperbagus wudunya sebagus-bagusnya. Tsumma kharaja min baitihi, kemudian dia keluar dari rumahnya. Nah ini, dari rumahnya. Ilal masjid, menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalatu. Tidaklah membuat dia keluar dari rumah melainkan salat. Berarti di sini enggak mampir-mampir. Enggak mampir beli ini dulu, beli jajan dulu. Enggak mampir beli belanjaan dulu. Enggak mampir ke warung makan dulu. Enggak mampir ke Indomaret dulu. Enggak mampir ke Alfamart dulu. Enggak. Tidaklah yang membuat dia keluar dari rumahnya melainkan sholat. Melainkan sholat. Berarti menyengaja dari rumah mau ke masjid untuk sholat. Tidak ada kepentingan lain. Nah, ini. Kalau seperti ini, apa pahalanya? Kata Rasulullah SAW, la yakhthu khutwatan illa rafa'allahu lahu biha darajatun wa hutta 'anhu biha khathiatun. Tidaklah dia melangkahkan kakinya melainkan diangkat dengan satu langkah derajatnya. Diangkat dengan satu langkah derajatnya. Dihapuskan dengan langkah yang berikutnya dosa-dosanya. Masya Allah. Luar biasa. Betapa banyak ya dosa kita. Kalaulah dosa ini bisa berbau. Sampai kita dengarkan dari sebagian ulama. Kita dapatkan faedah dari sebagian ulama. Tidak ada yang bisa mendekati aku. Masya Allah. Allah Zat yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala syariatkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya ini, berwudu di rumah dengan wudu yang sempurna, dengan wudu yang bagus. Kemudian tidaklah keinginan kita keluar kecuali salat. Tidaklah satu langkah yang kita langkahkan melainkan derajat kita diangkat. Satu langkah lagi yang kita langkahkan, dosa-dosa kita diampuni. Satu langkah dosa diampuni, satu langkah lagi dosa diampuni. Ini langkahnya, ini langkah yang biasa. Langkah yang biasa. Jangan satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah mengangkat derajat. Langkahnya dikecil-kecilin sengaja. Biar dapat banyak. Tidak, bukan seperti itu maksudnya. Langkah yang biasa, kita jalan biasa saja. Nah. Ini keutamaan. Lah bagaimana kalau sekarang pakai motor? Kalau pakai motor disebutkan oleh ulama, ya rodanya itu yang dihitung. Namun yang afdal jalan kaki. Yang afdal kalau ke masjid itu jalan kaki. Karena disebutkan dalam hadis ini dengan jalan kaki. Tapi bukan berarti pakai motor enggak ada keutamaan, tetap ada keutamaan. Namun yang afdal jalan kaki. Ya. Ini kita dulu itu kalau kemana-mana seringnya jalan kaki. Ya kan? Bahkan pasar aja jalan kaki dulu. Sekarang Masya Allah. Dimudahkan kendaraan. Ada motor. Motor murah. Bisa didapat dengan cepat. Apa-apa sekarang serba motor. Ya. Ke masjid aja pakai motor, masya Allah. Nah, masya Allah. Bahkan ya semua kita sering merasakan nikmat yang seperti ini. Bahkan kita merasakan dengan sangat mudah nikmat itu. Bahkan kita ke masjid aja pakai motor. Tapi bukan berarti tercela ke masjid pakai motor. Bukan, nggak tercela. Namun ini yang afdol. Yang afdol jalan kaki. Seperti disebutkan dalam hadis ini. Masya Allah. Ini semoga Allah berikan kita kemudahan bisa mengamalkannya. Namun kalau misalkan waktu mepet, ya sudah komat, ya kita gas motor nggak apa-apa. Bukan berarti berdosa. Bukan berarti nggak mendapatkan keutamaan. Tetap mendapatkan keutamaan. Namun yang afdol itu tadi apa? Dengan berjalan kaki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tumitul adza anit tariqi shadaqatun. Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Imatatul adza yakni izalatul adza, maknanya adalah menghilangkan gangguan. Anit tariqi, dari jalan. Wal adza yang dimaksud dengan adza, gangguan, mayu'zil marah, yang bisa mengganggu orang yang lalu lalang. Min ma'in, berupa air. Au hajarin, batu. Au zujajin, kaca. Kaca-kaca pecah. Mungkin antum mendapati di jalan itu ada kaca botol pecah. Botol kaca pecah. Ambil, singkirkan. Ambil, letakkan di kotak sampah. Sedekah itu. Au syaukin, syaukin atau duri, ada duri di jalan, singkirkan. Au ghair dzalik, atau selain itu. Wa sawaun akana yu'dhihim minal ardi, baik gangguan itu dari bumi, dari tanah, dari bawah gangguannya. Au yu'dhihim min fawqin, atau gangguannya dari atas. Gimana contohnya gangguan dari atas? Bisa gak untuk menyontohkan? Hah? Dari atas kita? Apa contohnya? Hah? Seperti? Ranting. Nah, maksudnya ranting. Ranting itu kan? Ganggu jalan. Ganggu jalan. Ada yang punya. Mungkin kita ketok pintunya, Pak. Ini rantingnya ganggu jalan, Pak. Gimana? Oh iya. Ya sudah, Dek. Silakan dipotong sama kamu aja. Wah, potong. Langsung dapat keutamaan kita di situ. Sedekah. Atau pohon liar, ya. Di jalan sampai ke di pinggir jalan, sampai ke tengah jalan dia. Liar ini. Ambil parang, potong. Ya. Atau kalau enggak pakai parang, pakai tangan kita mungkin bisa, pakai tangan, pakai apapun itu. Ini termasuk sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana tadi dicontohkan. Wa fi hadzal hadits fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-awwal yang pertama. Anna kulla insanin 'alaihi shadaqatun. Bahwa setiap manusia itu harus mengeluarkan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi asy-syamsu, di setiap harinya. Mulai dari matahari terbit. 'Ala adadi mafasilihi, bagi masing-masing sendi-sendi tubuhnya. Waqad qila, dikatakan, innal mafasil, sungguh sendi-sendi kita itu ada 360 mifsalan, ada 360 sendi. Wallahu a'lam. Atsani, yang kedua, anna kullama yuqarribu ilallah min ibadatin wa ihsanin ila khalqihi, innahu shadaqatun. Setiap yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, baik berupa ibadah dan perbuatan baik kepada makhluk-makhluk Allah, itu adalah sedekah. Wa ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa amsalatun ala dzalik. Dan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai contoh saja. Wa qad jaa fi haditsin akhar, sungguh telah disebutkan di dalam hadis yang lain, annahu yujzi'u an dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, bahwa sah dari semua itu, ya bisa mencakup semua itu, semua yang telah disebutkan yujzi'u an dalik, afwan, sah dari itu, ya, tidak ada kalimat semuanya di sini, yujzi'u an dalik, sah dari itu, rak'atani, dua rakaat, yarka'uhuma minad duha, yang dia kerjakan di waktu duha. Ya, berarti sudah sedekah kalau sudah dua rakaat duha. Disebutkan dalam hadis yang lain. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu tasbihatin shadaqatun, setiap tasbih adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatun, setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun, setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatun, setiap takbir adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqatun, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Wa yujzi'u min dzalik, dan sah dari itu, rak'atani yarka'uhuma minad duha, dua rakaat yang dia kerjakan di waktu duha. Selesai kita dari pembahasan ini, alhamdulillah. Insyaallah selanjutnya masuk hadis yang ke-27. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan ringkas mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.